Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca tafsir As-Sa'di dan kita telah menyelesaikan surat Ad-Dukhan dan kita masuk kepada surat Al-Jathiyah. قال الله تبارك وتعالى في كتابه حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حميم هني الله عز وجل yang mengetahui dari maksud huruf-huruf al-muqatta'ah yang terputus-putus di awal surat. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Diturunnya al-kitab, diturunkannya al-kitab, ay al-Quran, dari sisi Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha mulia dan maha bijaksana. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Sungguh kata Allah Azza wa Jalla, pada langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Wa fi khalqikum wa ma yabuththu min dabbatin ayatun liqaumi yuqinun. Dan juga dalam penciptaan diri-diri kalian. Kata Allah Azza wa Jalla, dan apa yang Allah sebarkan dari makhluk yang melata, makhluk yang bernyawa dan melata, padanya ayatun liqaumi yuqinun. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla bagi kaum yang yakin. Wakhtilafil laili wan nahari wama anzalallahu minas samai mir rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatun liqaumi yaqilun. Dan pada pergantian malam dan siang, serta apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan dari langit, rizki ay air hujan. Lalu Allah Azza wa Jalla menghidupkan dengan air itu bumi setelah matinya. Wa tasrifir riyah, dan hembusan angin. Ayatun liqaumi yaqilun. Padanya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah terhadap kaum yang berakal. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Itulah ayat-ayat Allah. Kami membacakannya atasmu dengan hak. Fa ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Lalu dengan pembicaraan yang mana setelah Allah dan ayat-ayatnya ini, yu'minun, mereka beriman. Wailun likulli affakin athim. Dan celakalah bagi setiap affak, orang yang banyak berdusta, athim, dan sering bermaksiat kepada Allah. Celaka. Wailun likulli affakin athim. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha fabashirhu bi'adhabin alim. Dia mendengar ayat-ayat kami, kata Allah Azza wa Jalla, dibacakan atasnya. Kemudian dia terus-menerus menyombongkan diri seolah-olah tidak pernah mendengarnya. Berikan kabar gembira kepadanya dengan azab yang pedih. Wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Maka apabila dia mengetahui ayat-ayat kami sedikit, dia jadikan sebagai canda, candaan, gurauan. Mereka itulah mendapatkan azab yang menghinakan. Mari kita lihat tafsirnya. Barakallahu fikum. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Yukhbiru ta'ala khabaran yatadammanul amra bita'zimil Qur'an wal-i'tinai bihi. وأنه تنزيل من الله المألوه المعبود المألوه المعبود لما اتصف به من صفات الكمال وانفرد به من النعم الذي له العزة الكاملة والحكمة التامة. Allah Azza wa Jalla memberitakan sebuah berita yang di dalamnya mengandung perintah untuk mengagungkan Al-Quran. Mengandung perintah untuk memperhatikan ilmu Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu turun dari sisi Allah Al-Ma'luh Al-Ma'bud. Allah maknanya Al-Ma'luh Al-Ma'bud. Allah sebagai Al-Ma'luh Al-Ma'bud yang disembah. Disebabkan karena dia bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Dan menyendiri dalam pembagian nikmat-nikmat. Dia Allah yang memiliki keagungan yang sempurna. Dan kebijaksanaan yang sempurna. Thumma ayyada dhalika bima dhakarahu minal ayatil ufuqiyyati wan nafsiyyah. Kemudian Allah Azza wa Jalla menguatkan penurunan Al-Quran, informasi, berita, turunnya Al-Quran dari sisinya. Allah Azza wa Jalla menguatkannya itu dengan apa yang disebutkannya dari tanda-tanda kebesarannya di alam ini ufuqiyah. Dan tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla di dalam setiap jiwa insan. Min khalqis samawati wal ard. Tanda-tanda kebesaran Allah berbentuk penciptaan langit dan bumi. Wa ma batha fihima minad dawab. Dan apa yang Allah tebarkan pada keduanya dari makhluk yang bernyawa melata. Wa ma auda'a fihima minal manafi'. Dan apa yang Allah telah titipkan pada keduanya, langit dan bumi, minal manafi', dari berbagai macam bentuk manfaat. وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي يُحْيِي بِهِ اللَّهُ الْبِلَادَ وَالْعِبَادِ. dan apa yang Allah turunkan dari langit berbentuk air yang dengannya Allah menghidupkan negeri dan menghidupkan hamba-hamba. Fahadihi kulluha ayatun bayyinatun wa adillatun wadhihatun. Ini semua menjadi tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas dan bukti-bukti yang terang ala sidqi hadzal Qur'anil azim, atas kebenaran Al-Qur'an yang agung ini. Wa sihhati mashtamal alaihi minal hikami wal ahkam, dan kebenaran apa yang dikandung Al-Qur'an itu dari ilmu-ilmu, hikmah-hikmah dan hukum-hukum. Wa dalatun aidan ala ma lillahi ta'ala minal kamali wa alal ba'thi wan nusyuri. Dan apa yang ditunjukkan juga tentang apa yang dimiliki oleh Allah dari sifat-sifat kesempurnaan, dan menunjukkan juga penjelasan tentang hari kebangkitan dan hari penggiringan menuju al-mahsyar. Thumma qassama ta'ala an-nasa bin nisbati ilal intifa'i bi ayatihi wa adamihi ilal qisma ila qismaini. Kemudian Allah Azza wa Jalla membagi manusia terkait dengan mengambil guna dan manfaat terhadap ayat-ayat dan tidak bisa mengambil manfaat darinya. Allah membagi manusia ila qismain, kepada dua bagian. Qismin yastadilluna biha wa yatafakkaruna biha wa yantafi'una fayartafi'una wa humul mu'minuna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri imanan tamman wasala bihim ila darajatil yaqin fazakka minhumul uqul wazdadat bihi ma'arifuhum wa albabuhum wa ulumuhum. Golongan yang pertama, mereka berdalil dengan itu semua, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Mereka menjadikannya sebagai bukti dan dalil kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bertafakkur, mengkaji dan mendalaminya, dan mereka mengambil manfaat, lalu mereka menjadi orang yang berkedudukan tinggi. Fayartafi'un. Siapakah mereka? Golongan yang pertama yang mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah untuk kemudian menjadikannya sebagai bukti kebenaran Al-Quran dan bukti kemahakuasaan dan ketinggian Allah Azza wa Jalla. Wahumul mu'minuna billah. Mereka-mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada para malaikatnya, pada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir dengan keimanan yang sempurna, sampai keimanan itu, keimanan mereka ke derajat al-yaqin. Lalu bersih minhum uqul, akal-akal mereka. Fa zaka minhumul uqul, terbersihkan akal-akal mereka. Wazdadat bihi ma'arifuhum, dan bertambah dengan itu semua pengetahuan mereka, bertambah ilmu mereka, pengetahuan mereka dan ilmu-ilmu mereka, dengan membaca, mengkaji, mendalami ayat-ayat tersebut sampai kemudian pengkajian dan pendalamannya ke batas al-yakin. Akal-akal mereka tersucikan, iman dan pengetahuan mereka, ilmu mereka bertambah. Barakallahu fikum. Wa qismin yasma'u ayatillahi sima'an taqumu bihil hujjatu alaihim thumma yu'ridu anha wa yastakbiru ka'annahu ma sami'aha li'annaha lam tuzakki qalbahu wala tahharathu bal bisabab istikbarihi anha izdada tughyanuhu. Kata beliau, satu golongan mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang bisa menjadi hujjah, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tegak atas mereka hujjah, thumma yu'ridu anha, kemudian dia berpaling darinya, lalu kemudian menyombongkan diri, ka'annahu ma sami'aha, seolah-olah dia tidak pernah mendengarnya. Antum perhatikan baik-baik. Sikap yang sangat buruk ada pada seseorang. Di saat dia mendengar ayat-ayat Al-Quran, menampakkan diri seolah-olah tidak pernah mendengarnya. Sudah sampai nasihat, sudah sampai peringatan, namun dia menampakkan diri seolah-olah tidak pernah sampai nasihat padanya. Barakallahu fikum. Ini satu sikap yang sangat buruk, menyombongkan dirinya. Setelah itu akibatnya, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang merupakan tanda kebesaran Allah, hujah yang sudah tegak atas mereka, tidak membersihkan hatinya dan tidak pula mensucikannya. Bahkan sebab kesombongannya itulah bertambah tughyanuhu, kezalimannya, sikap melampaui batas. Sikap yang sangat buruk adalah istikbar. Dan ini harus kita berupaya untuk melenyapkannya. Mendidik diri kita untuk menjadi orang yang tawadhu. Mendengar ayat-ayat Al-Quran, lalu kemudian mengambil faedah darinya. Barakallahu fikum. Nah, kalau orang yang memiliki jiwa kesombongan, suatu ketika, suatu saat dia salah dan keliru, di sini akibatnya sangat-sangat buruk. Barakallahu fikum. Tidak akan ada ayat-ayat atau hujah yang mempan. Barakallahu fikum. Karena kesombongan dan keangkuhan itu. Untuk menolak ayat yang sudah sampai padanya, kayaknya takut kalau dia punya rasa takut kepada Allah. Atau tidak mungkin berani kalau dia mengerti tentang ilmu agama. Namun tersembunyi keangkuhan dan kesombongan itu dengan melecehkan yang membawa hujjah, menjatuhkan dia, mencelanya, menghabiskan kehormatannya. Barakallahu fikum. Nas'alullah salamatal afiyah. Wa annahu idza alima min ayatillahi syai'an ittakhadhaha huzwa fatawa'adahu Allah Ta'ala bilwaili faqala. Kata beliau rahimahullah, apabila dia telah mengetahui ayat-ayat Allah Azza wa Jalla sedikit, maka dia jadikan sebagai bahan olo-oloan, sebagai bahan celaan. Maka atas inilah Allah mengancam dan menjanjikannya dengan al-wail, yaitu kecelakaan. Wailun likulli affakin athim. Dan kecelakaan bagi setiap affaq. Affaq adalah kadzdzab fi maqalihi, athimun fi fi'alihi. Celaka, kata Allah Azza wa Jalla, mengancam bagi setiap affaq, yaitu banyak melakukan kedustaan, athim, banyak melakukan dosa-dosa. Barakallahu fikum. Wa akhbara annahu lahu azaban aliman, wa anna min waraihim jahannam taqfi fi uqubatihimul balighah. Kata beliau, barakallahu fikum, dan Allah Azza wa Jalla, kita sebutkan barakallahu fikum ayatnya, min waraihim jahannamu wala yughni anhum ma kasabu syai'a wala mattakhadhu min dunillahi awliya walahum azabun azim. Hadha huda walladhina kafaru bi ayati rabbihim lahum azabun min rijzin alim. Di hadapan mereka, di belakang mereka, neraka jahannam, dan tidak akan berguna buat mereka sedikitpun apa yang mereka telah perbuat, dan juga tidak berguna buat mereka apa yang mereka telah jadikan selain Allah Azza wa Jalla sebagai aulia, sebagai pembela, sebagai penolong. Walahum azabun azim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi mereka azab yang pedih. Inilah dia petunjuk. Walladzina kafaru bi ayati rabbihim, dan orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Rabb mereka, bagi mereka azab yang pedih. Kata beliau rahimahullahu taala, wa akhbara anna lahu azaban alima wa anna min waraihim jahannam taqfi fi uqubatihimul baligha. Allah memberitakan bahwa baginya azab yang pedih, dan di belakang mereka, ai di depan mereka, jahannam cukup sebagai hukuman yang besar buat mereka. Wa annahu la yughni anhum ma kasabu minal amwal, dan tidak berguna buat mereka apa yang mereka telah usahakan dari al-amwal, harta benda, harta benda, syai'an sedikit pun. Wala mattakhadhu min dunillahi awliya yastansiruna bihim, mereka mencari bantuan dari mereka. Fakhadhaluhum ahwat ma kanu ilaihim law nafa'u. Ternyata mereka menghinakannya, dan mereka yang sudah meninggal itu lebih butuh jika law nafa'u, mereka bisa mengambil manfaat. Falamma bayyana ayatihi al-Qur'aniyata wal-ayanata wal-ayaniyata wa anna an-nas fiha ala qismaini akhbara anna al-Qur'ana al-mustamila ala hadhihi al-matalib al-aliyah annahu huda. Kata beliau, maka setelah Allah Azza wa Jalla menjelaskan ayat-ayatnya di dalam Al-Quran dan apa yang disaksikan dengan kacamata atau dengan mata telanjang, ayaniyah, dan bahwasanya manusia pada ayat-ayat Al-Quran itu dan ayat-ayat di alam nyata ini, manusia terbagi menjadi dua. Allah memberitakan tentang Al-Quran yang mengandung tujuan-tujuan yang tinggi ini, bahwa dia adalah huda. Al-Quran itu adalah petunjuk. Faqala hadha huda wa huwa wasfun 'amun li jami'il Qur'an. Ini adalah sifat yang bersifat umum terhadap keseluruhan Al-Quran. Li jami'il Qur'an, keseluruhan Al-Quran. Fa innahu yahdi ila ma'rifatillahi ta'ala bisifatihil muqaddasati wa af'alihil hamidah. Kata beliau, Al-Quran sebagai petunjuk adalah sifat yang umum kepada keseluruhan Al-Quran. Karena Al-Quran akan membimbing untuk mengenali Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifatnya yang suci dan perbuatan-perbuatannya yang terpuji. Satu. Kedua, wa yahdi ila ma'rifati rusulihi wa awliyaihim wa a'daihim wa awsafihim. Al-Quran membimbing untuk mengenali Rasul-Rasul Allah Azza wa Jalla dan yang menjadi wali-wali mereka, ai pembela-pembela para Rasul. Al-Quran membimbing untuk mengenali musuh-musuh mereka dan mengenali sifat-sifat mereka. Wa yahdi, Al-Quran juga membimbing ilal a'malis salihati wa yad'u ilaiha wa yubayyinul a'mala sayyi'ata wa yanha 'anha. Al-Quran membimbing kepada amal-amal saleh dan mengajak menyeru kepadanya. Al-Quran menjelaskan amal-amal yang jelek dan melarang darinya. Al-Quran wa yahdi ila bayanil jaza. Al-Quran menggiring, membimbing untuk menjelaskan, dengan menjelaskan hari pembalasan alal a'mali atas seluruh amalan hamba. Barakallahu fikum. Dan juga perhatikan ucapan beliau, wa yubayyinul jaza'ad dunyawiyya wal ukhrawiyya. Al-Quran menjelaskan akan adanya ganjaran-ganjaran yang bersifat duniawi dan bersifat ukhrawi. Sahih barakallahu fikum. Tidak ada sekecil apapun dari amalan yang dibangun dan dikerjakan oleh siapapun kecuali Allah menyiapkan dua ganjaran. Tidak hanya ganjaran di akhirat yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi Allah menyiapkan juga ganjaran duniawi. Contoh yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang melepaskan beban hidup dari saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla akan melepaskan beban hidupnya, problem besar hidupnya di akhirat. Barang siapa yang memberikan kemudahan terhadap orang yang mendapatkan kesulitan, Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ai berkarya, barang siapa yang berbuat di dalam hidup ini, wa may yattaqillah, Allah berikan jalan keluar. Allahu Azza wa Jalla memberikan barakallahu fikum jalan keluar, rahimani wa rahimakumullah. Tapi ingat, taqwallah subhanahu wa ta'ala. Terkadang ada orang yang sudah berupaya untuk melaksanakan tuntunan agama, tetapi tidak kesampaian. Berpikir yang jelek, berpikir yang buruk, melakukan ya mungkin bisa sampai kepadanya. Ya memang, kalau persoalan dunia yang dimaukan, Allah Azza wa Jalla akan memberikannya ma yasha. Ingat, ma yasha'u. Tidak dengan kehendak orang yang meminta dan menuntut. Tidak. Tetapi dengan kehendak Allah. Siapa saja yang menginginkan dunia, Allah Azza wa Jalla memberikan kepadanya dunia apa yang Allah kehendaki. Tidak kemudian apa yang dikendaki oleh orang yang menginginkan dunia. Tidak. Barakallahu fikum. Allah berikan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tetapi pemberian itu sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu para ulama telah menyebutkan terkait dengan urusan dunia. Diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah dan orang yang dibenci oleh Allah. Berarti tidak ada istimewanya seseorang dengan harta bendanya, kedudukan, jabatan, tidak ada. Ya, barakallahu fikum, siapapun yang menempuh jalan ketakwaan, Allah Azza wa Jalla menjanjikan akan memberikan jalan keluar. Sehingga jangan bermimpi seseorang. Kalau dia menempuh dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang barakallahu fikum tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kemudian Allah akan menyampaikan kepada apa yang dimaukan. Jangan bermimpi barakallahu fikum. Khawatir itu merupakan istidraj minallah. Penguluran, pembiaran dari Allah Azza wa Jalla terus. Padahal barakallahu fikum, dia sedang melakukan upaya yang agung dan mulia, tapi cara yang tidak baik dijalani. Khawatir itu adalah bab istidraj minallah. Pembiaran terus, semakin bertambah lagi. Kejelekan yang diperbuat, semakin rusak hubungannya dengan Allah, semakin rusak hubungannya dengan manusia, barakallahu fikum. Kalau dia suami, mungkin terkena dengan istrinya pertama kali, terkena dengan anak-anaknya. Kalau dia adalah sebagai seorang istri, mengenai hubungan setelah Allah Azza wa Jalla, jelek hubungannya, hubungannya bersama suaminya, bersama anak-anaknya, dan seterusnya. Jadi apapun yang dilakukan oleh seseorang, di dunia akan diganjar, dan juga akan diganjar di akhirat. Kalau baik, ganjarannya di dunia kebaikan dan di akhirat lebih baik. Kalau kejelekan, Allah Azza wa Jalla di dunia mengganjarnya dengan kejelekan. Bila dia tidak bertaubat darinya, di akhirat Allah simpankan imbalan dengan keadilannya. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Kemudian beliau memberikan sebuah kesimpulan. Fal muhtaduna tadau bihi fa aflahu wa sa'adu. Maka orang yang mendapatkan petunjuk itu adalah orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai penunjuknya, lalu mereka menjadi orang yang berbahagia dan mereka menjadi orang yang bergembira. Walladzina kafaru biayati rabbihim alwadhih alqati'ah allati la yaghfuru biha illa man istadda dhulmuhu wa tada'afa tughyanuhu lahum adzabum mirjzin alim. Dan orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Rabb mereka yang wadhih, yang jelas dan pasti, yang tidak mengingkari ayat-ayat yang wadhih itu, kecuali orang yang pada dirinya terdapat kedzaliman yang keras dan sikap melampaui batas yang tada'af, berlebih-lebihan, atau lebih barakallahu fikum, berlipat ganda. Bagi mereka-mereka inilah azab yang pedih, barakallahu fikum. Nas'alullah salamatul afiyah. Maka dari barakallahu fikum majlis ini, saya mengajak, mari kita mewujudkan yang terbaik di dunia buat diri kita. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di sisa-sisa umur kita ini, barakallahu fikum, dengan berangan-angan yang panjang terkait dengan urusan dunia, lalu kita terjatuh di dalam dosa, kemudian ajal datang menjemput, barakallahu fikum. Mari sekali lagi kita sama-sama untuk menjadikan kesempatan yang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla, kesempatan belajar, kesempatan kita berteman dengan teman-teman yang soleh, istri yang solehah, suami yang soleh, barakallahu fikum, kemudian berada pada lingkungan yang kita berharapkan kebaikan, kita jadikan sebagai kesempatan akhir di dalam hidup, mengisi sisa-sisa umur kita fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.